بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس ونفتنا عزكم الله disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda قال الله عز وجل الله عز وجل برفرمان أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر Allah Azza wa Jalla berfirman, aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh apa-apa yang belum dilihat oleh mata, yang belum didengar oleh telinga, dan belum terbersit dalam hati seseorang manusia. Ini hadis qudsi disebutkan dalam Sahih Muslim dan dia sahih, menjelaskan kepada kita barakallahu fikum bahwasanya kenikmatan-kenikmatan surga yang Allah persiapkan untuk hamba-hamba Allah yang saleh itu kenikmatan-kenikmatan yang sangat luar biasa yang tidak pernah ada di dunia ini. Kenikmatan apapun yang dirasakan seorang hamba di dunia ini, maka dalam surga jauh-jauh lebih daripada itu. Karena azakumullah, terkait dengan masalah kenikmatan-kenikmatan surga, kita bisa mengetahuinya apabila ada berita dari Allah Azza wa Jal atau khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Dikarenakan pembahasan masalah surga beserta dengan kenikmatan-kenikmatannya perkara gaib, perkara yang akan datang, tidak ada seseorang pun yang bisa mengetahuinya, bisa melihatnya, kecuali apa yang diberitakan dalam Al-Quranul Karim dan dalam Sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Pada kesempatan kali ini, khonatina azakumullah, masih meneruskan kajian yang telah lalu terkait dengan masalah surga. Kalau sebelumnya pernah kita bahas tentang keindahan-keindahan surga, suasana-suasana surga. Kali ini yang kita bahas adalah kenikmatan-kenikmatan surga dan bagaimana upaya untuk menggapainya. Cukup banyak pembahasan yang diangkat terkait dengan masalah ini. Kita akan angkat satu persatu supaya lebih detail pembahasan tentang na'imul jannah, nikmatnya surga. Yang pertama, perkara yang perlu diyakini, diketahui, dan dipastikan bahwasanya kenikmatan-kenikmatan dalam surga tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia. Terlalu besar, terlalu indah, terlalu nikmat apa yang dalam surga itu. Yang apabila kita mendengarkannya, membacanya, kita akan bisa memastikan bahwasanya mata'ud dunia qalil, kesenangan-kesenangan dunia itu sangatlah sedikit, sangatlah kecil dibandingkan dengan na'imul jannah, kenikmatan-kenikmatan surga. Itu dinaskan dalam Al-Qur'anul Karim. Penjelasan bahwasanya kenikmatan dunia sangat sedikit. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa." Katakanlah, kesenangan-kesenangan dunia itu sedikit dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Allah tegas mengatakan qalil, sedikit. Padahal dunia itu, kesenangan dunia itu kita rasakan begitu nikmat, begitu luas, begitu lezat, begitu banyak. Yang sekarang kita rasakan ini. Seseorang memiliki harta yang berlimpah, rumah yang begitu megah dan mewah, kendaraan yang begitu nyaman, dia bisa mendapatkan semua yang dia inginkan, mau makan apapun bisa, minum apapun bisa, mau menggunakan pakaian apapun juga bisa, beli apapun juga bisa. Dia merasakan betapa bahagianya dia dengan kenikmatan dunia tadi. Itu baru yang antum merasakan. Qalil. Kalau seandainya ada seseorang yang bisa menguasai dunia ini, dari mulai ujung ke ujung, ujung timur, ujung barat, utara, selatan, semua dia miliki. Semua dia miliki. Dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Qalil. Itu sangat kecil, sangat sedikit dibandingkan dengan akhirat. Bahkan kalau seandainya dia memiliki 10 kali lipat dari apa yang ada di dunia ini dan berbagai macam kesenangan-kesenangan, kenikmatan-kenikmatan. Qalil. Bahkan itu merupakan kenikmatan yang paling kecil dari kenikmatan ahlul jannah. Penghuni surga yang paling terakhir masuk mendapatkan 10 kali lipatnya dunia. Lalu bagaimana kiranya dengan yang mendapatkan kedudukan di surga yang lebih tinggi daripada itu? Tidak ada apa-apanya. Qul mata'ud dunya qalil. Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya kesenangan-kesenangan dunia itu sedikit. Wal akhiratu khairul liman ittaqa. Dan akhirat itu jauh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Disebutkan dalam ayat yang lain di Taubah 38. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk berjihad, dan mendapati sebagian pihak yang merasa berat, takut mati, takut kehilangan dunianya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu, ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi tsaqaltum ila al-ardh? Araditum bil hayati ad-dunya min al-akhirah? Fama mata'ul hayati ad-dunya fil akhirati illa qalil." Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian itu ketika disampaikan kepada kalian berangkatlah jihad fisabilillah, ternyata kamu semua merasa berat, memberat-berati dunia kalian. Araditum bil hayati ad-dunya min al-akhirah? Apa kamu ridha dengan kehidupan dunia, lupa dengan akhirat? Fama mata'ul hayati dunya fil akhirati ila qalil. Padahal tidaklah kesenangan-kesenangan kehidupan dunia dibandingkan dengan akhirat, melainkan dikit. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah alaihi salatu wasallam menggambarkan kepada kita perbedaan antara kesenangan dunia dengan di surga nanti, di akhirat nanti. Disebutkan dalam Sahih Muslim, Rasulullah alaihi salatu wassalam menggambarkan, wallahi mad dunya fil akhirati illa mithlu ما يجعل أحدكم أسبوعه هذه في اليم فلينظر بما ترجع. Sungguh demi Allah, tidaklah dunia itu dibandingkan dengan akhirat melainkan seperti salah seorang di antara kalian menjadikan jari telunjuknya ini dimasukkan di dalam samudra, kamu lihat apa yang kembali, yang menempel pada jarinya itu. Telunjuk dimasukkan dalam air, di dalam samudra yang begitu luas, dimasukkan, kamu tarik. Yang nempel di telunjuk kamu, itulah kesenangan-kesenangan dunia. Sementara samudra yang luas itu, itulah akhirat. Itulah kesenangan-kesenangan surga. Ya, gak bisa kamu bandingkan. Yang kecil sedikit, yang tertetes saja rebutan banyak orang. Sangat sedikit. Dibandingkan dengan samudra begitu luas. Dikabarkan demikian oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Penggambaran yang lain yang menggambarkan bahwa tidak mungkin kita samakan antara surga dengan dunia. Dari sisi jenisnya saja berbeda. Terkait dengan makanannya, minumannya, perhiasannya, pakaian-pakaiannya yang dimiliki oleh ahli dunia, yang paling mewah, yang paling enak, itu semuanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang ada di dunia, yang ada di surga. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Mawdhi'u sawtin fil jannah khairun min ad-dunya wa ma fiha." Mawdhi'u sawtin, tempat cambuk di surga nanti, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini mana ini, lafaz ini bisa dimanakan tempatnya cambuk. Tahu cambuk? Pecut itu memiliki tempat. Tempatnya pecut ini, tempatnya cambuk ini, tempatnya saja jauh lebih baik dari dunia dan seisinya. Bisa dimanakan, diartikan tempat seukuran cambuk. Ada antum memperhatikan cambuk seukuran berapa sentimeter atau berapa meter, ukuran secambuk ini di surga nanti itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Betul. betul-betul rendah, betul-betul tidak ada apa-apanya dunia itu dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan surga. Perbandingan yang lain terkait dengan masalah wanitanya. Jangan tuh. Perbandingan nisa'u ahlil jannah, wanita-wanita ahlil jannah dengan nisa'u dunia. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu warḍa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, "Lau anna imra'atan min nisa'i ahli al-jannah ittala'at 'ala al-ardi la'adha'at ma bainaha ولملأت ما بينهما ريحا." ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitakan, menggambarkan, kalau seandainya ada satu orang wanita ahlul jannah, satu perempuan ya, Pak. Satu wanita dari wanita-wanita ahlul jannah itu muncul di muka bumi ini. Muncul di muka bumi ini. Niscaya wanita itu akan menerangi semua yang ada di muka bumi ini dengan cahayanya. La ba'at ma bainahuma. Ini perempuan akan bisa menerangi yang ada di muka bumi ini. Gimana cara membayangkannya ya kanya? Nah, kalau menerangi yang di sekitarnya sejarah 1 meter, 2 meter aja sudah, atau sudah gede-gede gitu ya. Lah ini menerangi yang di antara muka bumi. Dan dia akan memenuhi yang ada di muka bumi ini dengan aroma wanginya. Semerbak harumnya itu tercium seluruh seantero dunia ini. Kata Rasulullah SAW, kerudungnya nasif ay khimar, kerudung yang dipakai oleh nisa'u ahlil jannah di kepalanya itu, kerudungnya ini khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mewah semuanya kan ya. Ketika dikumpulkan semua wanita-wanita dunia seluruhnya dikumpulkan jadi satu untuk menandingi satu wanita saja dari nisa'u ahlil jannah, semuanya lewat. Barakallahu fikum. Sehingga enggak mungkin disamakan. Enggak mungkin diperbandingkan antara na'imul jannah dan mada'ud dunia. Begitu rendah, begitu hina, begitu kecil, begitu sedikit kenikmatan-kenikmatan dunia itu dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan surga di akhirat. Di saat yang sama, barakallahu fikum, orang-orang yang masuk ke dalam surga nanti merasakan kenikmatan-kenikmatan yang hakiki, yang abadi. Tidak ada perkara-perkara yang menyusahkan atau yang meletihkan. Tidak ada. Sementara di dunia ini, orang kalau ingin mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia, lezatnya dunia, harus bersusah payah. Akhirnya dia harus peras tenaga, peras pikiran, peras keringat untuk mendapatkan hasil yang maksimal yang dia inginkan. Itu pun ketika menikmatinya banyak pantangan. Yang ini jangan, kolesterol. Yang ini jangan, kena asam urat. Yang ini jangan, naikkan gula darah. Hati-hati, jangan teman-teman tuh aslinya, nanti kena paru-paru. Al-Muhim. Dia merasakan nikmat dunia, tapi diiringi dengan kepayahan, dengan keletihan, dengan kesusahan. Dan itu pun sifatnya tidak abadi. Di akhirat, tidak ada itu semuanya. Dia menikmatinya dengan senikmat-nikmatnya, tidak ada rasa payah, tidak ada rasa letih. Dia dapatkan dengan begitu mudah, tinggal minta langsung di depan dia. dan itu abadi. Luar biasa. Al-Muhim, tidak mungkinlah dibanding-bandingkan dengan dunia. Ini menggambarkan kepada kita seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, ikhwan, aku persiapkan kata Allah untuk hamba-hambaku sesuatu yang tidak pernah dipandang oleh matanya, yang terdengar oleh telinganya, dan yang terbersit dalam jiwanya. Mari kita bersama-sama membaca berita Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam dalam Al-Quran, Sunnah, terkait dengan ragam kenikmatan-kenikmatan surga yang dirasakan oleh ahli jannah nanti. Pertama kali yang kita bahas adalah masalah makan dan minum. Umumnya orang bicara-bicara kenikmatan, makan, dan minum. Pembahasan kita sekarang adalah ta'amu ahlil jannah wa syarabuhum. Makanan-makanan ahlul jannah dan minuman-minuman ahlul jannah. Barakallahu fikum. Ketika ahlul jannah itu masuk ke dalam surga, maka di sana ada suguhan kali pertama, suguhan pembuka. Awwalu ta'amin li ahli jannah, artinya makanan pertama yang disuguhkan kepada ahli jannah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu arda. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menjelaskan ketika menjelaskan tentang surga, menjelaskan tentang makanan-makanan surga, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam berkata, ala ukhbiruka bi idamihim, maukah aku beritakan kepada kamu tentang lauk pauk mereka, idam mereka? Qalu wa ma hadza, mereka mengatakan, apa itu ya Rasulullah? Qala thawr wa nun, idamnya itu adalah thawr. Thawr itu kalau dimaknakan adalah daging sapi. Kemudian ya'kulu min za'idati kabidiha sab'una alfa. Dia nanti akan memakan dari daging-daging yang menempel di hatinya selama 70 tahun. Za'idah kabatil huti wa thawr. Dia akan memakan daging-daging yang menempel di hati-hati sapi nanti dan ikan yang namanya hud selama 70 tahun. Bayangannya antum enaknya apa ya? Itu adalah sebuah makanan yang paling lezat, yang paling nikmat, yang paling enak di kalangan bangsa Arab terdahulu. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu, mantan bendera Yahudi. Sebelum masuk Islam dia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma awwalu syai'in, Ya'kuluhu ahlul jannah. Apa yang kali pertama dimakan oleh ahlul jannah? Faqal, maka Rasulullah SAW menyatakan, ziyadatu kabidil hud. Daging-daging yang menempel pada hati ikan hud. Atau ikan nun. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Thauban radhiyallahu ta'ala anhu, ada penambahan lafaz selain menyebutkan tentang makanan pertama yang mereka nikmat. Fama ghadauhum ala ithriha. Lalu apa makanan mereka setelah memakan hati ikan hud tadi itu? Qala yunharu lahum thawrul jannah. Akan disembelihkan untuk mereka sapi-sapi surga. Dia akan memakan dari daging sapi tadi. Jangan tuh bayangkan daging sapi dunia. Surga ini hanya berlipat-lipat ganda kenikmatannya. Ini adalah makanan yang paling nikmat, yang paling lezat pada uruf kebiasaan bangsa Arab terdahulu. Artinya makanan yang dirasakan nanti oleh ahlul jannah itu makanan yang paling enak, yang paling lezat, yang paling nikmat yang dirasakan oleh umat manusia saat itu. Jangan membayangkan sapinya. Anda mengatakan, saya kalau tidak suka sapi, Ustaz, saya senang kambing. Jangan membayangkan itu. Bayangkannya itu terlipat gandanya nikmatnya surga lagi. Baru itu. Namanya saja yang sama, sapi, ikan. Tetapi rasanya tidak mungkin anda bayangkan. Itu dipilihkan dari bagian-bagian yang paling lezat, yang paling lembut, yang paling nikmat. Dari bagian ikan tadi, dari bagian sapi tadi. Itu baru makanan pembukanya. Adapun makanan-makanan yang lain yang dinikmati oleh ahlul jannah, semua bentuk makanan-makanan yang ada. Pernah kita bahas pada masa lalu, pembahasan yang lalu terkait dengan pohon-pohon dalam surga-surga. Itu pohonnya begitu rindang. Pohon-pohon yang penuh dengan berbagai macam buah-buahan. Yang begitu rendah. Yang dengan mudah diambil oleh ahlul jannah. Di surga nanti barakallahu fikum ahlul jannah ketika ingin menikmati berbagai macam fawakih, buah-buahan surga, tinggal petik. Tidak jauh di atas sana, tinggal petik. Di depan dia sudah, kutufu hadaniya. Begitu rendah itu, buah-buahan, tangkai yang membawa buah-buahan tadi itu. Rendah, tinggal petik. Dengan berbagai macam jenis buah-buahan yang ada. Semuanya ada. Namanya mungkin sama. Tapi rasanya tidak mungkin terbayang. Ada apel, ada rumah, ada yang lain-lainnya. Namanya tok yang sama. Jadi rasanya tidak mungkin disamakan. Barakallahu alaikum. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quranul Karim, menjelaskan secara umum tentang apa-apa yang dalam surga dalam bentuk makan dan minuman. Disebutkan di dalam suratul Waqi'ah ayat yang ke-20 dan setelahnya, Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan, wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih. Buah-buahan yang mereka inginkan, yang mereka pilih. Banyak. Walahmi tayrin mimma yashtahun. Dan daging-daging unggas. Burung yang mereka menginginkannya dengan sangat. Banyak. Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi di dalam Az-Zukhruf. Ayat yang ke-71. Allah menyatakan, wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladzul a'yun Dalam surga itu ada segala sesuatu yang diinginkan oleh nafsu kita, oleh jiwa kita, dan yang membuat lezat pandangan-pandangan mata kita. Semuanya ada. Kita kepingin apa? Ada. Mata kita kepingin sesuatu, memandang yang indah? Ada. Semuanya. Yang gak mungkin tergambar. Kira-kira itu kepingin apa kalau dalam surga nanti ya? Pengen makan apa? Semuanya ada. Yang itu merupakan selera nafsu kita, syahwat nafsu kita terkait dengan makan dan minum, yang merasa nikmat sedap di mata kita, semuanya ada. Allah subhanahu wa ta'ala mempersilakan ahlul jannah untuk menikmati semua yang ada di surga halalan thayyibah, dari berbagai macam minuman-minumannya, makanan-makanannya, dan berbagai macam hidangan-hidangannya, disuruh makan sepuas-puasnya. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Al-Haqqah 24. Silakan kamu makan, silakan kamu minum dengan enak, dengan nikmat, dengan tenang. Dengan sebab amal-amal yang telah kamu lakukan pada masa-masa dahulu di dunia ini. Sebagai balasan atas amal-amal kalian semasa di dunia ini. Dalam surga barakallahu fikum terdapat berbagai macam minuman-minuman yang beragam. Dan semuanya halal. Tidak ada pembahasan lagi halal haram. Semuanya halal. Di sana terdapat yang namanya sungai-sungai yang terbuat dari susu. Sungai-sungai yang terbuat dari madu. Sungai-sungai yang terbuat dari air yang begitu segar yang gak akan berubah rasanya. Padanya terdapat sungai-sungai dari khamr. Sungai dari khamr yang begitu lezat bagi yang meminumnya. Dan tubuhnya halal. Wa anharum min khamrin lezzatil lisharibin. Dan sungai-sungai dari khamr yang begitu lezat bagi yang meminumnya. Dan mereka dilayani oleh para wildan. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Akan mengitari mereka wildan. Dan kata-kata walad. Pemuda-pemuda. Tampan-tampan yang belia-belia. Yang kekal abadi di sana. Yang membawa berbagai macam minuman-minuman untuk ahlul jannah. Melayani ahlul jannah. Dengan kub. Dengan kas, dengan abarik, membawa apa namanya, gelas-gelasnya, ceret-ceretnya, dan segala macamnya, untuk kenikmatan ahlul jannah. Barakallahu fikum. La yusadda'una anha wa la yunzihud. Kepala mereka nanti tidak bakal pusing. Tidak bakal cokot-cokot dikarenakan minum khamr, minum ini, minum itu. Tidak bakal pula bisa membuat fly kepala mereka. Semuanya menikmatinya dengan begitu sehat. Tidak akan ada gangguan kesehatan sedikit pun. Minum khamr, minum susu, minum madu, minum ini. Itu kalau antum yang minum sekarang kan langsung kau gitu ya. Ada madunya, ada susunya, ada khamrnya, langsung geblak semua ya Pak. Di sana semakin dirasakan, semakin dinikmat, semakin lezat. Dengan berbagai macam bentuk makanan dan minuman. Luar biasa. Tidak tergambar barakallahu fikum. Tidak akan tergambar barakallahu fikum terkait dengan masalah itu. Belum lagi terbawa berapa-apa bejana-bejana yang digunakan untuk meminumnya tadi itu. Dari emas, dari perak, aromanya misik, aromanya kafur. Luar biasa. Mungkin namanya sama air, tapi air dunia dan air surga jauh beda. Namanya sama madu, madu dunia dengan madu surga berbeda. Namanya sama susu, tapi jauh beda susu dunia dan susu surga. Namanya khamr lain, khamrnya dunia hukumnya haram, khamrnya akhir hukumnya halal. Al-Muhim, semua makanan-makanan dan minuman-minuman yang ada di surga nanti itu semuanya halal bagi ahlul jannah dan dia bisa mendapatkan apapun yang diinginkan. Dalam kondisi mereka makan-makan dan minum-minum itu ya ikhwan, di surga nanti tidak ada yang kotor-kotor yang keluar dari mereka. Ahlul jannah itu tidak pernah buang air kecil, tidak pernah buang air besar, tidak pernah buang ingus. Itu sebenarnya kotor itu tidak ada ya. Hah? Di dunia lah. Baru makan sepiring dua piring sudah ngos-ngosan. Hah? Sudah buang dahaknya, buang ingusnya. Lama-lama kepingin ke toilet. Buang depan, buang belakang. Diisi lagi. Kotor lagi yang keluar. Dunia. Di surga nanti tidak ada. Mereka berpuas-puas dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan surga dengan tanpa ada itu semuanya. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, Rasulullah alaihi salatu wasallam memberitakan, awwalu zumratin talijul jannah suratuhum ala suratil qamar lailatul badr la yabsuquna fiha wa la yamtakhithuna wa la yabsuqun. Rombongan pertama yang masuk ke dalam surga bentuk mereka seperti bentuknya bulan di malam purnama. Indah. Mereka tidak akan meludah di situ, tidak akan berdahak di situ, tidak akan mengeluarkan liurnya di situ. Tidak ada itu semuanya. Disebutkan dalam riwayat yang lain. Yang disebutkan di dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan. Kata Rasulullah, inna ahlal jannati ya'kuluna fiha wa yashrabun wa la yatfulun wa la yatafawwalun wa la yataghawwatun wa la yantakhithun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ahlul jannah nanti mereka akan makan-makan dalam surga. Mereka akan minum-minum dalam surga. Tetapi mereka tidak mengeluarkan liur. Tidak ada tafel. Tafel itu adalah liur kecil. Yang beriringan dengan hembusan mulutnya kita. Tidak ada liurnya. Mereka tidak akan buang air kecil. Mereka tidak akan buang air besar. Mereka juga tidak akan berdahak. Padahal mangan terus, ngombe terus, makan, minum dengan berbagai macam makanan-makanan yang ada, minuman-minuman yang ada, tapi tidak ada itu semuanya. Tidak ada yang kotor-kotor. Ada yang bertanya dari kalangan para sahabat. Qalu fama balu ta'am. Lalu bagaimana makanan yang mereka makan tadi itu? Larinya kemana? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, jusha'un ka jusha'il misk. Makanan nanti itu akan berubah menjadi abab. Apa namanya abab ya? Bahasa Jawa itu abab. Bukan abab itu yang bau mulut. Paham ya? Apa bahasanya itu abab itu? Abab berdoa. Ya, gitu. Bersendawa karena ada aroma yang keluar ya. Paham ya? Namanya abab. Itu nanti akan berubah menjadi aroma mulut. Tapi aromanya aroma misik. Masya Allah. Gak ada yang tahu. Semuanya wangi. Semuanya. Padahal makan macam-macam. Semua menjadi aroma yang keluar dari mulutnya mereka. Tapi yang keluar adalah aroma misik. Gitu. Semakin harum, semakin wangi barakallahu fikum. Tidak tergambar ya. Nah, itulah yang namanya surga barakallahu fikum. Allahumma sholli. Hada wadih. Pembahasan yang berikutnya. Terkait dengan masalah pakaiannya sekarang. Kalau bejananya sudah. Terkait dengan bejananya dari emas, dari perak, dari zamrud, dan segala macamnya. Bejana-bejana yang untuk makan dan minumnya dari emas-emas berongga. Luar biasa. Adapun terkait dengan masalah pakaiannya. Pakaian-pakaian ahli surga barakallahu fikum disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu dari sutra. Dari sutra. Harir. Kemudian mendapatkan perhiasan-perhiasan dari emas. Dari perak. Dari berlian-berlian permata-permata. Pakaian-pakaian mereka berwarna-warni. Hijau. Dan pakaian yang indah-indah yang lain terbuat dari sutra-sutra. Manik-maniknya terbuat dari sutra-sutra. Sehingga tidak tergambarkan lagi. Digambarkan oleh Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis dalam Sahih Bukhari dari Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Diceritakan oleh Bara bin Azib suatu kali Rasulullah alaihi salatu wassalam diberi sebuah baju yang terbuat dari sutra. Para sahabat merasa takjub dengan indahnya baju itu dan lembutnya baju itu. Indah, lembut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan lamanadilu Sa'ad ibn Mu'ad fil jannah afdal min hadha. Sa'ad bin Mu'ad, salah seorang sahabatnya Rasul, yang meninggal dunia. Dan dikasih khabar termasuk ahlul jannah. Rasul memberitakan mindil. Mindil kalau sekarang tisu. Ini termasuk mindil, tisu. Kalau dulu kain lap untuk ngelap mulutnya antum habis makan. Ngelap tangannya antum habis makan. Mindil, lap, lapnya sahabat Mu'ad, Sa'ad bin Mu'ad di surga nanti. Lebih bagus daripada kain tadi. Baru tisunya ini. Lebih baik, lebih bagus daripada pakaian tadi. Yang dari sutra, yang mereka takjub dengan lembutnya, dengan indahnya. Layak tisunya Sa'ad bin Mu'ad itu lebih bagus daripada ini. Harakallahu'alaikum. Begitu indah. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan. Dalam beberapa ayat Al-Quran terkait dengan pakaian dan perhiasannya ahlul jannah. Yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a. Wa libasuhum fiha harir. Al-Hajj 23. Mereka nanti akan dikasih perhiasan dalam surga dari perhiasan-perhiasan yang terbuat dari emas dan permata berlian. Pakaian-pakaian mereka dalam surga pakaian sutra. Juga disebutkan di ayat yang lain di Fatir 33 dengan keterangan yang sama. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam lafaz yang lain dari Sundus. Dari istabrak. Aliyahum thiyabu sundusin khudrun. Wa istabrak. Wa hullu asawira min fiddah. Ini semuanya nama-nama sutra. Sundus. Istabrak. Berwarna hijau. Yang begitu indah. Dan mereka dikasih perhiasan. Dari perak-perak. Emas-emas. Permata-permata. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda dalam Sahih Bukhari Rasulullah SAW menjelaskan tentang yang dalam surga nanti. Kata Rasulullah SAW, aniyatuhum adh-dhahab wal fiddah, bejana-bejana mereka emas dan perak. Wa amsyatuhum adh-dhahab, sisir mereka terbuat dari emas. Wa wuqudu majamirihimul uluwah, dan yang menyalakan dupa-dupa mereka adalah uluwah, ud atib, terbuat dari dupa-dupa yang dari kayu ud yang begitu wangi. Barakallahu fikum. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan yang didapatkan oleh orang yang mati syahid di surga nanti, Rasul menyatakan yudha'u 'ala ra'sihi at-tajul waqar al-yaquta minhu khairun min ad-dunya wa ma fiha. Orang-orang yang mati syahid nanti dalam surga akan diletakkan di kepalanya tajul waqar, taj mahkota, mahkota yang wakar, yang penuh dengan kewibawaan. Satu yakutnya saja, satu permatanya saja, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Mereka nanti berpakaian yang indah-indah, tidak bakal pernah lusuh, tidak akan pernah rusak, tidak akan pernah rapuh. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yadkhulul jannah yan'am wa la yai'as, la tubla thiyabuhu wa la yufna shababuh. Siapa saja yang masuk ke dalam surga nanti, dia akan merasakan kenikmatan-kenikmatan, tidak akan pernah merasakan kepedihan. Nikmat semuanya. Tidak ada yang payah, tidak ada yang letih, tidak ada yang jelek. Pakaian-pakaiannya tidak akan lusuh, tidak akan pernah rusak. Masa mudanya tidak akan pernah sirna. Muda selalu, tidak akan pernah tua selama-lamanya. Pakaiannya indah terus, tidak akan pernah lusuh, tidak akan pernah rapuh. Nikmat terus, tidak akan pernah ada yang namanya kesusahan. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, ismangani enak, minumnya enak, berbagai macam makan dan minuman yang ada, bejananya mewah, emas dan perak, sudah begitu tidak pernah buang air kecil, walau buang air besar, malah yang keluar adalah abab dari mulutnya yang baunya misik. Luar biasa ya, luar biasa. Pakaiannya indah-indah dari sutra-sutra yang begitu mempesona, dilengkapi dengan perhiasan-perhiasan emas dan perak. Dulu di dunia haram bagi laki-laki, emas dan segala macam. Di surga semua enggak ada barang haram, semuanya halal. Emas, perak, permata, berlian, yakut, zamrud, semuanya mengitari mereka. Kemewahan yang begitu luar biasa. Ketika mereka mau beristirahat, dipersiapkan untuk mereka yang namanya furush, kasur-kasur yang begitu empuk, begitu nikmat. Tempat-tempat mereka bertelekan, bersandar, begitu empuk, begitu nikmat, begitu indah. Semuanya begitu nikmat. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quranul Karim terkait dengan masalah kasur-kasur mereka ini, firas-firas mereka ini, tempat-tempat bersandarnya mereka ini. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, muttaki'ina ala furushin bata'inuha min istabraq. Mereka nanti akan bertelekan di atas kasur-kasur, firas, permadani-permadani yang bata'inuha min istabrak. Bata'in itu adalah selimut-selimut tebalnya. Kalau di sana namanya bata'niya. Selimut-selimut tebalnya terbuat dari sutra. sutra istabrak. Jadi kalau antum tidur itu, begitu halus, begitu lembut, begitu dimanjakan. Allah juga mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, muttaqina ala sururin masfufah wa zawwajnahum bihurin 'in. Mereka nanti akan bertelekan di atas dipan-dipan yang tersusun rapi. Dan akan kami nikahkan mereka dengan hurun 'in, bidadari surga. Luar biasa. Disebutkan dalam ayat yang lainnya lagi, fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariq masfufah wa zarabiyyu mabthuthah. Pada surga-surga nanti ada sururun marfu'ah, singgasana-singgasana atau dipan-dipan yang tinggi. Wa akwabun mawdu'ah, dan ada gelas-gelas minumannya diletakkan di sekitar mereka. Wa namariqu masfufah. Namariq itu dimaknakan dengan wasa'id, bantal-bantal. Masalib, tempat bersandar. Makhad, tempat untuk naruh pipi. Bantal-bantal segala macamnya itu. Namariq masfufah, yang bersusun rapi. Wa zarabiyyu mabthuthah. Zarabi dimaknakan dengan permadani-permadani yang indah. Mabthuthah, dihamparkan. Itu semuanya terbuat dari istabrak sutra. Sehingga di sekitarnya itu begitu mewah, begitu indah. Kasur-kasurnya begitu empuk, tinggi-tinggi. Bantal-bantalnya begitu empuk, begitu lembut, terbuat dari sutra. Tempat dia bertelekan, begitu empuk, begitu indah, begitu lembut. Di samping dia ada, kok diem aja, di samping dia ada, di samping dia ada, wa zawwajnahum bihurin 'in. Kami akan nikahkan mereka dengan hurun 'in. Dalam kondisi yang menyenangkan, nikmat seperti itu, lebih menyenangkan lagi, di sampingnya ada bidadari surga. Yang kalau seandainya keluar ke bumi ini, maka semua yang di muka bumi itu akan bercahaya. Kalau dia keluar di muka bumi ini, maka aromanya akan bisa menyentuh semua bumi yang ada di sampingmu. Masya Allah, kelihatan yang luar biasa. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam ayat yang lainnya lagi, Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang mereka ini, muttaqina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan. Mereka nanti ahlul jannah akan bertelekan di atas rafraf. Rafraf ada yang memaknakan riyadul jannah. Di atas taman-taman surga. Khudrin, yang hijau. Ada lagi yang memaknakan rafraf adalah sejenis pakaian. Pakaian rafraf yang warnanya hijau. Ya, bisa dua-duanya, bukan perkara yang mustahil. Mereka bersandarkan menggunakan pakaian yang begitu indah berwarna hijau di atas taman-taman surga yang berwarna hijau. Wa'abqariyyin hisan, dan di atas abqari yang begitu indah. Abqari dimaknakan dengan al-baftul jiyad, permadani yang begitu indah, begitu mempesona. Pakaiannya begitu indah, begitu bagus. Permadarinya juga begitu indah, begitu bagus. Di atas taman-taman surga yang begitu indah, begitu mempesona. Gimana bayangkannya ya? Tak terbayangkan, barakallahu fikum. Ketika ada seseorang yang memiliki keutamaan harta, kelimpahan harta, dia bisa mendesain, membuat sebuah istana yang begitu megah. Begitu ya, untuk menggambarkan sebuah istana begitu megah. Di dalamnya itu ada sebuah pemandangan yang begitu indah, taman-taman yang dia desain begitu indah, begitu hijau, begitu menyenangkan. Di tengah-tengahnya ada permadani yang begitu, ada dipan-dipan yang tersusunnya begitu mewah. Di atasnya ada kasur-kasur yang empuk-empuk yang begitu mewah, dari sutra yang begitu lembut. Dia menggunakan pakaian yang begitu indah, begitu lembut di atas dipan-dipan tadi, di bawahnya permadani yang begitu indah dengan pandangan mata tertuju kepada tanaman-tanaman, pemandangan-pemandangan, taman-tamannya begitu mempesona di dunia itu. Itu tidak ada apa-apanya. Il yang di surga lebih daripada itu. Kalau di dunia, di sampingnya kamu paling istrimu. Nisa'u dunia, perempuan dunia. Satu paling. Di sana, hurul'in. Kadang tidak cuma satu. Ada yang dapat lebih dari satu. Bahkan banyak hurul'in yang dia dapat. Ada kelas itu. Kepingin memakan apa aja, kepingin buah-buahan. Datang sini, petik. Kepingin minuman yang ini. Datang sini, petik. Berbagai macam anak-anak muda, wildan, mengelilingi mereka semuanya, membawa yang namanya gelas-gelas, minuman-minuman. Ya, Masya Allah, serasa luar biasa. Di dunia saja anda merasakan yang begitu luar biasa. Itu semua tidak ada apa-apanya. Di surga nanti lebih daripada itu semuanya para keluarga. Jadi ngantuk ya kan ya. Jadi ngantuk juga pengen tidur di atas kasur-kasur surga ya kan. Masya Allah. Nah ya, antum dalam kondisi capek, kondisi ngantuk, datang ke rumah di atas dipan yang bunyi kriot-kriot. Ada kasur yang ya lumayan lah, ada bantal terasa begitu nikmat. Ya Allah, melepaskan lelah dan letih. Tidur begitu nikmat, begitu nyaman. Di sampingnya ada seorang nyonya yang begitu cantik. Wah, luar biasa deh. Kan, ya? Itu baru di dunia, enggak ada apa-apanya. Di akhirat lebih dari segala-galanya. Masya Allah. Jam 12 ya Pak. Lanjut sampai jam 12 kurang sedikit. Iya. Sampai istirahat dulu. Lanjut. Lanjut ya Pak. Supaya dapat banyak. Diterangkan tadi barakallahu fikum, di dalam surga ada wildan yang itu merupakan khadam ahli jannah. Pelayan-pelayan, pembantu-pembantu ahli jannah. Barakallahu fikum. Yaqufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in. Mereka akan dikelilingi oleh wildan mukhalladun yang dikekalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada memanakan mukhalladun ay 'ala halatin wahidah mukhalladun fiha wildan-wildan tadi. Pembantu-pembantu khotam-khotam ahlul jannah wildan tadi. Satu keadaannya. Satu warna. Satu seragam. Dan abadi dalam surga melayani mereka. La yataghayyaruna anha. Tidak akan pernah berubah. La tazidu amaruhum an tilka sin. Umur mereka tidak akan pernah bertambah. Umur segitu terus. Umur wildan-wildan tadi. Barakallahu fikum. Luar biasa. Membawa Ka'ab. Kub, gelas-gelas, membawa abarit, ceret-ceret, membawa kas, gelas-gelas dari main barakulah itu. Ini khotam-khotam yang ada di sana. Terkait dengan masalah wildan ini, ikhwan. Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Ada perbincangan di kalangan para ulama. Wildan ini siapa? Apakah mereka ini adalah makhluk yang Allah ciptakan secara khusus untuk menghuni surga? Apakah wildan itu termasuk anak-anak di dunia yang meninggal dunia sebelum balik? Ada perbincangan di kalangan para ulama. Di antara ulama kita ada yang berpendapat al-wildan hum alladhina yamutuna sighara min abna'il mu'minin awil musyrikin. Ada mengatakan yang namanya wildan dalam ayat ini adalah anak-anak yang mati masih kecil dari anak-anak kaum mu'minin atau anak-anaknya kaum musyrikin. Namun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa di juz 4 halaman 279 belum menyatakan al-wildan alladzina yatufuna ala ahli al-jannah khalqun min khalqil jannah laisu min abna'i dunya. Wildan yang mengelilingi ahli jannah di surga nanti itu ciptaan Allah dari ciptaan-ciptaan surga, bukan termasuk anak-anak dunia ini. Bal abna'u ahli dunia idza dakhalu jannah kabula khalquhum ka ahli jannah ala surati abihim adam. Bahkan anak-anak ahli dunia yang meninggal dunia ketika masih kecil, ketika mereka masuk dalam surga nanti akan sempurna penciptaannya, disempurnakan menjadi laki-laki yang dewasa, yang tampan-tampan, perempuan-perempuan yang dewasa yang cantik-cantik seperti bentuk bapak mereka Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Sehingga wildan dengan pendapatnya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ini ciptaan Allah yang khusus, Allah ciptakan untuk surga khusus untuk melayani ahli jannah sehingga mereka abadi dalam surga. Mereka satu keadaan, satu bentuk, satu seragam, satu umur. Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura." Kalau kamu lihat mereka dalam surga nanti berkeliaran di tengah-tengahnya ahlul jannah, seakan-akan engkau melihat mereka atau kamu menduga mereka seperti mutiara-mutiara bertebar yang ditebarkan. Kamu menduga mereka seperti mutiara-mutiara yang ditebarkan. Begitu indah, begitu mempesona anak-anak tadi itu. Itu khadamnya ahlul jannah. Khadamnya ahlul jannah, barakallahu fikum. Nama ya, saya mau membicarakan masalah wanitanya nanti nggak cukup ya, nanti aja ya wanitanya nanti aja pak sekarang ya, nanti pak Abdul Qadir aja ya, nanti aja wanitanya ya. Pembahasan secara khusus terkait dengan masalah wanitanya di surga nanti, barakallahu fikum, ashabul jannah merasakan yang namanya syauq, merasakan yang namanya kerinduan. Syauq, kerinduan kepada keluarga di rumah, dan di dalamnya juga ada suq, ada pasar-pasar surga. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arba, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Inna fil jannati lasuqa ya'tunaha kulla jum'ah." Di surga nanti ada pasar. Pasar-pasar surga, mereka mendatangi pasar-pasar itu setiap Jumat. "Fatahabu rihus shimal fatahtu fi wujudihim wa thiyabihim." Tiba-tiba berhembus angin shimal, maka menerpa wajah-wajah mereka ahlul jannah, menerpa pakaian-pakaian mereka ahlul jannah. Fayazdaduna husnan wa jamala. Yang membuat mereka semakin tampan, semakin indah, semakin bagus. Fayarji'una ila ahlihim wa qad izdadu husnan wa jamala. Mereka lalu pulang kepada keluarga-keluarga mereka, istri-istri mereka, dalam keadaan sudah bertambah indahnya, bertambah tampannya, bertambah bagusnya. Fayaqulu lahum ahluhum, maka keluarga menyambut mereka sambil menyatakan, "Wallahi laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamala." Sungguh demi Allah, engkau semakin indah, engkau semakin bagus, engkau semakin tampan sepeninggal kami, setelah meninggalkan kami. Fayaqulun, maka para suami tadi yang pulang dari pasar juga mengatakan, "Wa antum, wallahi laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamala." Kamu juga, kalian juga wahai para istri-istriku, saya tinggal kok sekarang semakin tambah indah, semakin tambah bagus, semakin tambah cantik. Sehingga menambah kerinduan mereka pada keluarganya. Barakallahu fikum. Umumnya orang kalau ke pasar keringetan. Baunya bau pasar dengan berbagai macam aroma-aromanya itu. Kalau dia ke pasar belinya ikan dan segala macam, baunya amis. Yang habis mandi segala macam, berlepotan. Nah gitu ya. Pulang, enggak semakin tambah tampan, semakin kusut masai, apalagi jualan di pasar. Barakallahu fikum. Keluarga yang menyambut, mandi, baunya amis. Nah gitu ya. Di surga nanti, lain. Pasar surga dengan dunia beda. Barakallahu fikum. Ketika datang ke pasar, justru semakin indah, semakin bagus, semakin tampan. Pulang ke rumah, bukan semakin kusut masai, semakin cah, semakin tampan, semakin bagus, semakin indah. Keluarga yang ditinggal pun juga demikian. Semakin indah, semakin bagus, semakin cantik. Sehingga semakin menumbuhkan kerinduan di antara mereka semuanya. Dalam surga nanti, barakallahu fikum ahlul jannah akan saling menziarahi. Mereka nanti biasa kumpul-kumpul, berbincang-bincang, menceritakan dulu di dunia, dan membicarakan tentang kenikmatan Allah atas mereka dalam surga. Tidak ada permusuhan di dalamnya. Tidak ada kebencian dalam hati mereka. Tidak ada iri dan dengki dari hati mereka. Semuanya bersaudara, saling mencinta. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin." Dan kami cabut dari jiwa-jiwa mereka perasaan dongkol, perasaan dengki, hilang semuanya. Mereka semuanya ikhwanan, saling bersaudara, 'ala sururin mutaqabilin, di atas ranjang-ranjang, dipan-dipan mereka saling berhadapan. Kumpul, bincang-bincang, dengan penuh keceriaan, dengan penuh ukhuwah, tidak ada kebencian, tidak ada kedongkolan, tidak ada amarah, dan di surga. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa aqbala ba'dhuhum 'ala ba'dhin yatasaalun." Sebagian mereka akan berhadapan dengan sebagian yang lain. Bincang-bincang saling berhadapan dengan yang lainnya. Yatasaalun, saling bertanya-tanya. Bagaimana dulu di dunia? Bagaimana dulu? Bagaimana? Kita salut. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musfiqin. Famanallahu alaina wa waqana azabas samum. Inna kunna min qablu nad'uh. Innahu huwal barur rahim. Mereka mengatakan dulu, sebelum ini, kita rindu pada keluarga kami. Sayang kepada keluarga kami. Lalu Allah Azza wa Jalla memberikan anugerah kepada kami dengan surga ini. Dan Allah selamatkan kami dari azab, azab yang semum. Kami dahulu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Zat yang maha bar, maha berbakti, dan maha rahim, maha penyayang. Ini mengisahkan tentang apa namanya perbincangannya Ahlul Jannah. Ketika mereka sedang kumpul-kumpul. Sedang menziarahi satu sama lain. Di atas dipan-dipan mereka berbicara tentang masa lalu, nikmat surga yang mereka rasakan, luar biasa. Bahkan mereka memperbincangkan tentang masalah teman-teman mereka dahulu yang sempat mereka kenal, ternyata tidak masuk dalam surga, ternyata neraka tempatnya. Mana dia sekarang? Faqala ba'dhum 'ala ba'dhi yatasaalun. Qala qailun minhum inni kana li qarin yaqulu wa innaka la min al-musaddiqin aidha mitna wa kunna turaban wa 'idama a inna la matinun qala hal antum muttali'un fa tala'a fara'ahu bi sawa'il jahim qalat allahi in kunta la turdin wa laula ni'matu rabbi lakuntum min al-muhdarin ila akhir ayat. Ini diabadikan dalam Al-Quran Nurul Karim di As-Saffat. Di antara perbincangan mereka Ahlul Jannah, ketika mereka saling berhadapan, berbincang-bincang di antara Ahlul Jannah, ya tasa'alun, saling bertanya-tanya. Ada salah seorang dari mereka mengatakan, innali, inni kanali qarin. Saya dulu di dunia itu memiliki teman karib. Qarin, sahabat karib. Tapi jadi orangnya kafir. Dia mengatakan, apa kamu membenarkan berita ini, membenarkan Rasul ini, membenarkan kitab suci ini, membenarkan hari akhir ini. Apakah kalau kita mati, menjadi yang namanya turab, tanah, menjadi yang namanya tulang belulang yang hancur. Apa mungkin kita akan dikembalikan oleh Allah SWT? Menceritakan tentang temannya dulu. Saya dulu punya teman di dunia itu, tapi dia gak beriman dengan yaumul akhir. Dia gak percaya dengan hari kebangkitan. Di mana dia sekarang? Dikatakan qala hal antum mutali'un? Dikatakan apa kamu mau lihat teman kamu di mana? Ya, fatala'a, maka dia melihat mana temanku tadi itu. Fara'ahu bi sawa'il jahim. Ternyata dia mendapati temannya itu di kerak jahim, di kerak neraka jahanam yang paling bawah. Wallahul musta'an. Itu perbincangan-perbincangannya ahlul jannah. Hah? Mereka saling berjumpa, saling berziarah, berbincang-bincang. Di dalam kenikmatan mereka. Kemewahan pakaian mereka. Kemewahan makanan minum mereka. Kemewahan dipan-dipan mereka. Kasur-kasur mereka. Permadani mereka. Berbincang-bincang, membicarakan tentang kondisi yang mereka rasakan selama ini. Nikmat yang begitu besar dalam surga ini. Memperbincangkan yang di dunia dulu. Saya membayangkan yang diperbincangkan itu adalah teman-teman yang dulu bersama dengan dia, yang satunya muslim, yang satunya menjadi kafir. Ternyata yang kafir itu ketika dia tengok, ternyata fi sawa'il jahim, di kerak jahim yang paling bawah. Na'udzubillah min dzalik. Fallahul musta'an. Naam ya kan. Ini yang namanya surga dan kenikmatan mereka, barakallahu fikum. Di surga nanti terkadang mereka berangan-angan, mengangankan sesuatu, mendambakan sesuatu, dan semua angan-angan mereka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di antara contohnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Tirmidzi dalam sunannya, Imam Ahmad dalam musnadnya, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, wa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, al-mu'minu idha ishtaha al-walada fil jannah kana hamluhu wa wad'uhu wa sinnuhu fi sa'atin wahidah kama yastahi. Kata Rasulullah memberitakan, seseorang mukmin ketika dia menginginkan mendambakan seorang anak di surga nanti, maka hamilnya, melahirkannya, umurnya di waktu yang sama, persis seperti yang dia dambakan. Surga ini bukan dunia, barakallahu fikum. Wa hadza isnadun sahih. Dunia kan ya harus sholat dulu, nikah dulu, usaha dulu, begitu berhasil nunggu 9 bulan dulu, pesanan dulu, lamaan. Nah, di surga begitu mendambakan yang namanya anak, pingin anaknya seperti ini, langsung hamil di istrinya, langsung mengandung, langsung melahirkan, langsung besar, di saat yang sama seperti yang dia dambakan. Hamluhu wabruhu wasinnuhu fi sa'atin wahidah. Ini hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami'. Masyaallah. Al-muhim semua serba indah ya. Tidak ada yang lain indah. Akan lebih indah lagi nanti pada pembahasan pada duhur nanti, kita akan mengkaji terkait dengan nisa'u ahlul jannah, wanita-wanita ahlul jannah, dan apa yang antum lakukan wahai ahlul jannah pada nisa' tadi dalam surga nanti, barakallahu fikum. Insyaallah akan kita kaji pada kesempatan ba'da duhur nanti, sambil sekalian akan kita